Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu kita pada kesempatan kali ini dari Studio Metro TV Manulife. Saya Hilbram Lunar, Anda menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Dan seperti biasa, Tafsir Al-Misbah tentu bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita pada program kali ini ada Mbak Sani, psikolog kita. Assalamualaikum Mbak Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya, nanti kita bisa berdiskusi lebih luas. Surat yang akan kita bahas, masih surat An-Naml. Tapi kali ini kita akan membahas dimulai dari ayat ke-54. Nah, ayat ke-54 ini menceritakan tentang perbuatan-perbuatan cabul oleh kaum Lut. Silakan Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat An-Naml ini menguraikan beberapa kisah dari sekian nabi. Yang kita akan bahas sekarang adalah menyangkut Nabi Lut. Di sini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walutan idz qala liqaumihi atatunal fahishata wa antum tubsirun. Renungkanlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, apakah kalian melakukan sesuatu fahishah? Fahishah itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh agama dan oleh akal orang-orang yang berbudaya. Jadi itu fahisyah. Perzinahan itu fahisyah. Karena bukan hanya agama yang menganggap itu buruk. Budaya masyarakat, orang-orang berakal pun demikian. Tanpa disebut apa yang mereka lakukan. Dia berkata, saat bertanya, tapi pertanyaannya untuk mengecam. Hai kaumku, apakah kalian datang untuk melakukan suatu fahisyah? Padahal kalian melihat, atau kalian melihat apabila menggunakan nalar yang sehat bahwa itu buruk. Atau kalian melihat bahwa itu buruk kalau kalian mengukur budaya manusia. Apa itu diterangkannya? Innakum latatunar rijala syahwatan min duni nisa. Kalian itu mendatangi lelaki didorong oleh nafsu seksual, syahwat, sambil meninggalkan perempuan. Sungguh kalian ini adalah kaum yang picik dan jahil. Mereka itu tidak menanti, tapi mereka aktif mendatangi. Orang yang didatangi itu lebih sedikit relatif keburukannya daripada orang yang mendatangi. Anda yang mencari. Boleh jadi kalau Anda dicari, terpaksa. Ini dikecam. Kalian datang. Dan itu kalian lakukan atas dorongan nafsu seksual, syahwat, sambil meninggalkan perempuan. Fama kana jawab qaumihi illa an qalu akhriju ala Lut min qaryatikum. Tidak ada tanggapan dari kaumnya kecuali usir Lut dari kota kamu. Keluarkan ini orang ini, mengganggu kita saja. Kenapa harus dikeluarkan? Mereka itu adalah orang-orang yatatahharun. Bisa kita tafsirkan sok suci. Nah, atau bisa juga diartikan mereka itu orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan kesucian. Padahal persoalan ini tidak harus dikaitkan dengan kesucian atau tidak. Itu kata kaumnya kan? Oh iya. Siapa? Terlalu... sikapnya terlalu keras mau suci. Maka melihat sikap mereka itu, kami menyelamatkannya bersama keluarganya. Kecuali istrinya. Nabi Lut ini punya anak, punya istri. Salah seorang istrinya itu mendukung perbuatan ini. Dia bahkan boleh jadi menunjukkan itu. Karena itu loh ada di sini. Jadi istrinya ini ikut terlibat dalam mendorong, memberi kesempatan untuk tersebarnya hal ini. Apa yang ingin kita katakan di sini, bahwa boleh jadi ada seorang tidak melakukan perbuatan yang dilakukan atau tidak melakukan kejahatan, tapi kalau dia membiarkan, betul, itu termasuk orang yang berdosa. Membiarkan. Saya kira kita juga sekarang bisa begitu ya. Hal-hal semacam ini yang boleh jadi di suatu negara, di suatu masyarakat, itu dianggap biasa. Kita tidak boleh membiarkan itu. Kita harus berusaha menyelamatkan yang bisa kita selamatkan. Hal yang menarik juga dari ayat yang dijelaskan di sini, bahwa mereka sebenarnya sudah tidak segan-segan melakukan itu secara terang-terangan. Bisa jadi di Eropa itu boleh jadi rangkul-rangkulan ini dianggap biasa. Yang terjadi pada masa Nabi Nuh ini, hubungan seksual, homoseksual itu dianggap biasa ini, tidak ini. Orang yang melarang dianggap jangan sok suci kamu. Nah, ini dilarang oleh agama. Kenapa? Nah, kita lihat. Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Dan tidak bisa ada suatu kemajuan yang berarti tanpa keterlibatan pasangan. Listrik tidak bisa menyala kalau tidak berpasangan positif dan negatif. Iya, betul, betul, betul. Itu hidup begitu. Binatang pun begitu. Sehingga kalau terjadi hubungan sesama jenis, itu sebenarnya di luar fitrah. Di luar fitrah itu asal kejadian makhluk. Semua makhluk diciptakan Allah berpasang-pasangan. Laki-laki, perempuan, tumbuh-tumbuhan berpasangan. Untuk terjadinya kesejahteraan, untuk terjadinya kemajuan, untuk terjadinya peradaban, itu harus lahir dari kerjasama pasangan-pasangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini. Segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Hanya Allah yang tidak memiliki pasangan. Malam dan siang Tuhan ciptakan berpasangan. Senang dan susah. Semua berpasangan. Nah, mereka ini melanggar fitrah. Melanggar ketetapan yang ditetapkan Allah dalam kehidupan ini. Nah, karena itu kata sementara ulama, kalau ada yang dinamakan fitrah, kita sebentar lagi akan beridul fitri, kembali ke fitrah kita. Kalau ada yang melanggar fitrah, itu pada mulanya sangat sulit. Saya beri Anda contoh. Mengambil sesuatu, fitrah kita itu dengan tangan. Bukan dengan kaki. Kalau Anda akan mengambil sesuatu dengan kaki, itu sulit. Betul. Ya toh? Itu fitrah. Tetapi kalau Anda membiasakan diri dengan sesuatu yang melanggar fitrah, itu pada akhirnya Anda akan terlalu setengah mati. Dan bisa mendapatkan apa yang diistilahkan uqubatul fitrah. Uqubatul fitrah itu adalah sanksi akibat pelanggaran fitrah. Kata sementara ulama, sebenarnya mereka yang melakukan hubungan seks tidak dengan lawan jenisnya, itu bisa menderita hukuman akibat pelanggaran fitrah. Nah, itu sebabnya lantas ada yang menghubungkan AIDS itu tersebar karena ini. Baik, kita tahan dulu sampai di situ, Pak Quraish. Lebih lanjut kita akan bahas sebentar lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kita berkata Allahu Akbar. Terjemahannya secara harfiah, Allah lebih besar. Tapi kita tidak katakan Allah lebih besar. Allah maha besar. Mengapa? Karena kalau Anda berkata Allah lebih besar, Anda seakan-akan memberikan perbandingan antara kebesaran Allah dengan kebesaran makhluknya. Tidak ada bandingan. Kami lanjutkan kembali tafsir Al-Misbah. Dan tadi pada segmen sebelumnya, Pak Quraish menjelaskan mengenai Allah sudah menciptakan makhluk hidup. Segala sesuatu di bumi ini berpasang-pasangan atau berpasangan. Dan ketika itu dilanggar, maka akan ada hukuman yang diberikan. Kita teruskan, Pak Quraish. Kita teruskan. Jadi di sini, melihat sikap kaum Nabi Lut itu yang sedemikian buruk, yang melanggar tuntunan agama dan fitrah manusia dan enggan bertobat, maka kami selamatkan dia, Nabi Lut, dengan keluarganya. Satu hal dulu, keluarga. Keluarga seorang nabi itu bukan hanya istri dan anak keturunannya, tetapi pengikutnya pun bisa menjadi keluarganya. Anak bisa menjadi atau bisa tidak terhitung sebagai keluarga kalau dia melanggar ajaran agama. Oh. Kita lihat itu Nabi Nuh, kita pernah bahas di sini, anaknya durhaka sehingga ikut tenggelam. Nabi Nuh bermohon pada Tuhan, "Ya Allah, Engkau telah menjanjikan aku akan menyelamatkan keluargaku. Sedang anak kandungku itu adalah keluargaku." Allah menjawab, "Itu bukan keluargamu." Karena dia melakukan kedurhakaan. Tetapi istrinya, kami tetap telah tetapkan dia menjadi salah seorang yang ditinggal. Sehingga ikut tersiksa, ikut wafat. Nah, menarik kata ulama. Kalau kita di Nabi Nuh, penyelamatan Nabi Nuh atau sebaliknya, siksaan yang menimpa kaumnya itu banjir. Ya. Ada nabi yang siksaan yang diterima kaumnya itu angin kencang yang dingin yang menghancurkan mereka. Tetapi Nabi Lut ini dijungkir balikan kotanya, baru dihujani oleh batu. Kenapa dijungkir balikan? Kenapa itu siksa seperti itu? Karena mereka menjungkir balikan naluri manusia yang mestinya dia nikahi adalah perempuan bagi laki-laki, tapi dia balik. Sehingga siksa pun dibalik. Jadi selalu siksa itu punya kaitan dengan dosa seseorang. Kami baru di sini, hai Nabi Muhammad, ucapkanlah alhamdulillah dan sampaikanlah salam atau mohonkanlah salam kesejahteraan kepada hamba-hamba Allah yang telah dipilih Allah. Kita berhenti sejenak. Kalau orang berdosa, lantas dijatuhi hukuman, bahkan mati, perlu enggak kita bersyukur? Waduh. Ada kasihannya juga. Ada kasihannya juga. Ya. Tapi lebih kasihan yang hidup? Lebih kasihan yang hidup. Atau peristiwa. Satu orang lewat, mayat, diusung lewat, terus Nabi bersabda, mustarih, au mustarah, dia mendapat, dia memperoleh ketenangan atau dia memberi ketenangan. Ada lagi satu, mustarih artinya dia mendapat ketenangan atau dia memberi ketenangan. Kalau dia baik, dia mendapat ketenangan. Kalau dia tidak baik, masyarakat dapat ketenangan. Wajar bersyukur atau tidak? Iya. Itu sebabnya di sini dikatakan ucapkanlah alhamdulillah atas itu tadi dan sampaikanlah atau mohonkanlah keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang telah dipilihnya termasuk Nabi Lut, tapi semua ucapkan itu dan ketahuilah bahwa Allah itu lebih baik daripada berhala-berhala yang mereka sembah. Allah lebih baik. Itu terjemahan harfiahnya. Ulama-ulama tafsir, ulama-ulama yang berkecimpung dalam bidang agama tidak mau menyatakan sesuatu itu lebih baik kalau sudah berkaitan dengan Tuhan. Kita berkata Allahu Akbar, terjemahannya secara harfiah Allah lebih besar. Ya kan? Tapi kita tidak katakan Allah lebih besar. Allah maha besar. Mengapa? Karena kalau Anda berkata Allah lebih besar, Anda seakan-akan memberikan perbandingan antara kebesaran Allah dengan kebesaran makhluknya. Tidak ada bandingannya. Dia di luar yang dibandingkan. Nah, begitu juga Allah, Allahu khairum amma yushrikun. Apakah Allah yang maha baik ataukah orang-orang ataukah sembahan-sembahan yang mereka sembah itu yang merupakan mereka persekutukan dengan Allah itu yang baik. Allah maha baik. Baru dikatakan betapa dia tidak maha baik. Bukankah dia telah menciptakan langit dan bumi? Bukankah dia telah menurunkan dari langit air dan melalui air itu dia menumbuhkan aneka tumbuhan sehingga lahir taman-taman yang indah? Kalian tidak dapat menumbuhkan itu. Tidak dapat menumbuhkan pepohonnya. Apakah ada Tuhan selain Allah? Sungguh mereka yang beranggapan ada Tuhan selain Allah adalah kaum yang telah menyimpang. Ada naluri tentang keesaan Tuhan di dalam jiwa manusia. Jadi kalau Anda tidak mengakui keesaannya, Anda menyimpang dari naluri Anda. Orang yang mempersekutukan Allah itu tidak normal. Baru di sini sekian banyak disebutkan perbuatan ciptaan Allah menciptakan bumi yang mantap. Jadi kalau saya berkata bumi ini mantap, sebenarnya dia bergerak, tetapi Anda tidak rasakan. Kita kembali bertanya, bumi yang bergerak ini tetapi Anda merasakan ketenangan, kenapa? Karena Allah menancapkan gunung-gunung di bumi sehingga dia tidak oleng. Oh iya. Ya kan? Iya. Okay. Bagaimana sikap manusia yang selalu bergejolak jiwanya ini supaya tenang? Ada. Tancapkanlah nilai-nilai ilahi di dalam kalbu Anda, Anda akan tenang. Betapapun bergejolaknya jiwa, kalau Anda menanamkan dalam diri Anda nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai moral dan sebagainya, itu tidak akan bergejolak. Di situ Allah menciptakan sungai-sungai yang mengalir, Allah menciptakan gunung-gunung dan dia menjadikan antara dua laut pemisah. Ada beberapa penafsirannya. Sungai dan laut. Laut asin. Sungai tawar. Sungai tidak pernah bisa menjadi asin walaupun ada laut yang banyak. Laut tidak pernah menjadi tawar walaupun ada sungai. Kenapa bisa begitu? Tuhan atur. Orang mukmin itu dilukiskan dengan air yang tawar, yang segar. Orang non-muslim itu dilukiskan dengan laut yang asin, yang semakin Anda minum semakin haus. Iya. Walaupun mereka banyak, adakanlah pemisah antara mereka dengan anutlah nilai-nilai yang luhur, sehingga Anda tidak bercampur. Saya kira itu sebagian yang kita bisa terangkan. Kita. Baik, lebih lanjut nanti akan kita persilahkan juga Mbak Sani kalau ingin bertanya kepada Pak Quraisy dan kita mulai membahas mengenai... Atau kalau kita ingin bertanya pada dia. Atau kami yang bertanya ke Mbak Sani sebagai psikolog di sini. Jadi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Jangan diberi kesempatan dengan dasar hak-hak asasi manusia. Hak Anda, Anda boleh merokok atau tidak? Boleh. Boleh. Hak asasi itu tidak boleh mengakibatkan pihak lain, apalagi orang banyak, ternodai kemaslahatan. memberikan tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Bakurais dan juga Mbak Sani, psikolog kita di kesempatan kali ini. Baik, langsung saja kita persilahkan Mbak Sani mau bertanya pada Bakurais atau kita langsung memulai diskusi. Iya, Bakurais, memang ada hal yang mengkhawatirkan ya, sebagai saya seorang orang tua, juga sebagai profesional psikolog yang memang membantu orang-orang yang datang kepada saya begitu. Di mana sekarang marak sekali orang-orang yang menamakan dirinya kaum homoseksual begitu untuk eksis di dalam kemasyarakatan, bahkan memberikan kelompok ini nama-nama yang sangat open, terbuka, sehingga orang-orang di sekeliling itu bisa mengetahuinya. Kenapa menjadi khawatir? Karena ternyata mereka tidak hanya berkelompok, tapi juga proaktif untuk mendekati khususnya kaum remaja melalui berbagai cara, baik di media sosial maupun di dalam pergaulan di dalam lingkungan tersebut, sehingga banyak sekali beberapa orang yang datang kepada saya untuk meminta bantuan, mereka memang sudah menjadi kelompok bagian dari kelompok tersebut. Menurut Pak Kurais, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi masalah ini? Bagus. Yang pertama saya ingin katakan, jangan hanya mengandalkan pemerintah. Keluarga. Salah satu fungsi keluarga itu adalah menanamkan nilai-nilai agama, melestarikan budaya bangsa. Jadi melalui keluarga, melalui ibu dan bapak, mereka harus bisa membentengi anak-anaknya supaya tidak ini. Agama misalnya melarang untuk membiarkan seorang anak yang menanjak remaja untuk tidur bersama yang bisa diduga dapat menularkan praktek-praktek yang bertentangan dengan agama. Itu satu. Kita perlu untuk memberi bimbingan seks kepada anak-anak. Ya, betul. Karena terkadang mereka tidak tahu. Ya. Di sini perlunya. Nah, yang kedua, ibu atau bapak atau keluarga juga berkewajiban mengamati anaknya. Ya. Apakah ada perubahan-perubahan atau tidak? Jadi orang tua itu punya tugas memperhatikan itu. Nah, memperhatikan pergaulan anak-anaknya dengan orang dewasa. Ya, ya. Jadi ini dulu, di keluarga dulu. Nah, baru setelah itu, dalam saat yang sama, pemerintah berkewajiban membentengi masyarakat. Jangan sampai ini semakin meluas, tetapi harus mengambil langkah-langkah melalui peraturan, melalui bimbingan, melalui apa saja. Bisa dilakukan dengan pengawasan, itu bisa dilakukan dengan menertibkan undang-undang dan peraturan-peraturan menyangkut itu. Ya. Dan sejauh ini undang-undang yang berhubungan dengan homoseksual belum ada ya, Pak? Belum ada. Ya. Oke, sekarang saya bertanya, mungkin bisa dijawab sama Mbak Sani atau Pak Kurais. Homoseksual, LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu disebabkan oleh apa sebenarnya? Apakah memang sudah ada di genetik manusia? Kalau ada di genetik manusia berarti sudah diberikan dari sana? Atau hanya semata-mata karena lingkungan? Ini bagaimana prosesnya? Kita mengenal memang ada dua penyebab. Yang pertama memang primer. Disebut juga bahwa itu sudah ada kecenderungan dari lahir. Jadi kalau kita periksa hormonnya, itu juga memang ada ketidakseimbangan. Oh. Begitu. Nah, yang kedua, kita mengenal ada penyebab sekunder. Nah, sekunder inilah, ini sebenarnya tidak banyak di populasi kita yang primer. Tapi yang justru banyak adalah akibat dari sekunder, yaitu karena pergaulan. Mungkin korban pelecehan seksual, sehingga menjadi awalnya traumatik, tapi akhirnya menjadi inspirasi. Ya, perubahan perilaku ini bisa ke arahnya yang tadi homoseksual atau lesbian dan sebagainya. Klien-klien yang datang kepada saya itu justru memang banyak kebingungan karena dia tahu ini dosa. Tapi di sisi lain dia ingin mendapatkan kebahagiaan, Pak Kurais. Sehingga apa yang harus dilakukan ketika ini terjadi dalam dirinya? Tentu saya membantu memotivasi dia untuk tetap di jalan agama yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya supaya tidak konflik. Iya, tahan dulu Mbak Sani. Iya. Sampai situ dulu. Saya ke Pak Kurais berarti. Kalau yang primer tadi Pak Kurais, yang dari lahir sudah ada hormon yang tidak sesuai, tidak pas ini, Islam melihatnya bagaimana? Itu kan berarti diberikan oleh Allah. Iya, anak itu lahir antara lain membawa gen, membawa sifat-sifat orang tua. Memang dalam bahasan ulama-ulama pun itu diakui bahwa dalam pertumbuhan janin pada mulanya itu dua-dua kemungkinan itu ada. Yeah. Bisa jadi laki, bisa jadi perempuan. Mm. Nanti kemudian dalam pertumbuhannya lebih lanjut, salah satunya lebih dominan dari yang lain. Yeah. Ulama-ulama berkata bisa jadi ada seorang yang mempunyai dua alat kelamin. Ya. Bisa jadi juga yang menonjol berbeda dengan kecenderungan di dalam. Ya. Ini yang dinamai primer ya. Ya, betul. Ini yang primer. Orang yang semacam ini perlu diobati. Bahkan hemat saya, orang bisa beda pendapat. Orang yang semacam ini sakit, perlu diobati. Kalau perlu, menurut pandangan dokter yang terpercaya, dioperasi, silahkan dioperasi. Iya, betul. Yang laki-laki menjadi perempuan, ada orang gitu pun di dalam hukum itu luas sekali. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan warisan. Oh, ini dinilai laki atau perempuan? Iya, iya, iya. Tapi yang sekunder ini, sekunder namanya, ya, itu banyak cara. Yang pertama, tugas beliau lah psikolog ajak dia ini dia dan sebagainya, tapi tidak cukup sampai di sana. Pemerintah harus ikut campur betul. Menghalangi itu jangan sampai semakin menyebar. Banyak cara, buat peraturan, buat halangi kampanye terselubung. Saya ingin tekankan bukan saja karena ajaran agama melarangnya, tetapi manusia normal tidak menyetujuinya. Nah, ini harus dibendung nih. Iya, iya. Jangan diberi kesempatan dengan dasar hak-hak asasi manusia. Betul. Hak Anda boleh merokok atau tidak? Boleh. Boleh. Boleh. Apakah bisa pemerintah melarang orang merokok di tempat-tempat umum? Bisa. Melanggar hak asasi atau tidak? Tidak. Ah, tidak. Ya. Kenapa ini tidak dikatakan tidak boleh? Kenapa ini dikatakan karena hak asasi maka dibolehkan? Hak asasi itu tidak boleh mengakibatkan pihak lain, apalagi orang banyak, ternodai kemaslahatannya. Kalau kecenderungannya sekarang, walaupun tidak banyak, tapi ada. Mereka-mereka yang bisa dikatakan homoseksual, itu semakin muncul dilihat dari perilaku. Dan perilaku laki-laki yang ke perempuan-perempuanan, begitupun sebaliknya. Dan lama-lama mulai dianggap biasa. Nah, kita harus bagaimana? Dijawab sebentar lagi Pak Kurais. Kami akan segera kembali tetap di Tafsir Al-Misbah. Secara psikologi ada yang namanya DSM-4, itu kamus kita yang revise, itu bahkan sudah keluar DSM-5. Itu mengatakan bahwa homoseksual sudah bukan lagi penyimpangan seksual. Karena yang membuat buku itu juga memang yang cenderung membenarkan iya, betul. Seksual juga orang, yang bikin. Bukan, dari akademisi juga dari barat, begitu. Sesuai dengan pembahasan kita di episode kali ini, membahas mengenai perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan oleh kaum Lut, ya, Pak Kurais, di mana tadi Pak Kurais mengatakan bahwa kita harus membentengi diri, pemerintah harus mereduksi, mengurangi mereka-mereka yang melakukan perbuatan cabul, apalagi terhadap sesamanya, homoseksual, lesbian, dan semacamnya. Pertanyaan saya adalah, kalau sekarang kita melihat banyak sekali perilaku-perilaku yang mengarah ke sana. Mungkin tidak cabul ya secara gamblang, Mbak Sani, Pak Kurais, tapi mendekatilah laki-laki yang ke perempuan-perempuanan ataupun sebaliknya. Dan lama-lama menjadi biasa, menjadi sesuatu yang menyenangkan, lucu, diikuti, bahkan menghasilkan uang. Kalau melihat seperti itu, bagaimana Pak Kurais? Itu ada sementara sosiolog muslim berkata begini, kebaikan kalau sudah jarang dilakukan, itu bisa dianggap keburukan. Waduh. Keburukan kalau sudah sering berulang-ulang dilakukan, itu bisa jadi dianggap kebaikan. Oh. Idza qallal ma'ruf sara munkaran wa idza sya'al munkar sara ma'rufan. Jadi itu sebabnya dalam agama ada yang dinamai amar ma'ruf dan nahi munkar. Anjurkanlah sebanyak mungkin melakukan ma'ruf yang baik. Ingatkanlah orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan supaya jangan jarang orang melakukannya. Oh, jangan, ini enggak. Korupsi, begitu. Jadi biasa. Orang jadi biasa, yang korupsi sudah tidak malu tersenyum di hadapan TV. Sudah dianggap biasa. Nah, ini yang harus agamawan plus pemerintah harus tetap terus menjaga ini. Yeah. Saya kira itu. Yeah. Ya. Tapi sekarang karena sudah ada juga pengakuan dari negara-negara barat, nilai-nilai bergeser menjadi bangga apabila satu grupnya ada perilaku seksual menyimpang misalnya. Yeah. Bahwa orang tua tidak hanya berhadapan dengan budaya yang seperti itu, tapi juga dengan perilaku peer yang tidak mengingatkan atau tidak menegur, bahkan melindungi. Boro-boro untuk melaporkan ke orang tuanya. Yeah, yeah. Dan inilah yang dianggap peer ini pengertian, begitu. Mm-hmm. Nah, ini saya mau bertanya justru. Sebenarnya kalau kita memiliki, Pak Quraish, teman yang memiliki kelainan, dan di satu sisi hablum minannas kita harus memelihara hubungan antar manusia, tapi juga hablum minallah kita tahu itu menyimpang, begitu. Yeah, sebenarnya bagaimana harus kita lakukan dengan sesama peer kita ketika kita tahu itu adalah tidak dibenarkan oleh agama. Saya kira disitulah fungsi kita sebagai seorang yang ingin menyebarkan kebaikan. Kita harus mengingatkan, bahkan mengingatkan diri kita. Boleh jadi sekarang ini sudah ada anak kita yang mengarah ke sana yang kita tidak tahu. Iya, betul. Aduh. Jadi sekali lagi, perhatikan anak-anak, perhatikan pergaulannya, perhatikan. Kita membendung anak sekaligus membendung tersebarnya. Itu juga sebabnya dalam agama harus ada filter untuk menerima nilai-nilai dari luar. Ini kan dulu boleh jadi di Indonesia tidak sebanyak sekarang. Yeah, yeah. Sebagai bangsa kita punya filter Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Apakah sikap semacam ini sikap manusia? Saya kira demikian. Tapi apakah, maksud saya dengan bertemu atau melihat kaum seperti itu bukan berarti kita jauhi begitu saja, kita tinggalkan atau kita hukum, bukan begitu Pak Quraish? Tidak, saya yang pertama, kalau dia yang primer itu kita perlu dekati dan obati. Kalau yang ini kita dekati, berusaha pertama untuk memperbaiki dia. Kalau tidak bisa, di samping itu kita buat peraturan sehingga itu semakin berkurang. Mas Ani, begitu nggak sih? Saya tidak tahu nih kaum homoseksual ini. Apakah bisa disembuhkan dengan cara apa tertentu? Misalnya nih kalau narkoba katanya direhabilitasi, lalu insya Allah sembuh gitu kan. Apakah sama dengan homoseksual? Tingkat kesembuhan itu memang berbeda-beda tergantung tekad dan niatnya. Memang nilai-nilai agama yang diakui itu sangat mempengaruhi kesembuhan tersebut. Apabila dia tahu ini salah dan nilai agamanya cukup kental, maka dia akan berusaha sekuat mungkin. Paling tidak, dia memiliki motivasi untuk tidak berpasangan dulu. Kalau berpasangan, berarti dia sudah menginvite lagi, menguatkan lagi perilaku itu. Nah, ini untuk golongan yang punya tekad kuat, sehingga akan lebih mudah membentuk perilaku yang lebih sehat. Tapi ketika nilai agama sangat kurang, Pak Quraish, kemudian juga ada penerimaan, ada pergeseran bahwa ini adalah benar, ada pembenaran di sini, maka itu akan sangat-sangat sulit walaupun dibantu dengan tim profesional sekalipun. Karena intinya adalah tekad kuat dari dalam diri seseorang untuk membentuk perilaku yang lebih sehat tadi. Ya, itu saya ingin bertanya, itu selama ini pengalaman Anda, yang Anda hadapi, itu ada yang sembuh atau tidak? Atau berapa persen yang sembuh? Sedikit yang sembuhnya karena tekad tadi itu. Jadi banyak yang datang ke saya untuk pembenaran justru, Pak Quraish. Oh. Iya. Minta bantuan profesional untuk membujuk orang tuanya. Jarang yang datang untuk bertekad merubah, tapi lebih pembenaran untuk diterima. Bahkan Mas, dari kalau kita ngomong pendidikan sama agama memang agak beda. Di kami, secara psikologi ada yang namanya DSM-4, itu kamus kita yang revise, itu bahkan sudah keluar DSM-5. Itu mengatakan bahwa homoseksual sudah bukan lagi penyimpangan seksual. Karena yang membuat buku itu juga memang... yang cenderung membenarkan homoseksual ya, juga orang, yang bikin. Dari akademisi juga dari barat begitu. Tapi di kita, di budaya kita, kita anggap itu adalah perilaku, jadi kita anggap itu perilaku normal yang abnormal. Normal dari sisi kamusnya ya, akademisnya memang tidak digolongkan lagi sebagai penyimpangan seksual, tapi abnormal dari sisi konteks budaya dan sosiologi kita begitu. Iya, tapi ini pun saya kira cukup berbahaya. Iya, betul sekali. Ya, ini ada pembenaran. Ada pembenaran. Ya. Kita tidak bisa berkata bahwa itu tidak menyimpang. Ya. Itu menyimpang dari sikap manusia yang normal, sikap makhluk betul. Yang normal. Oke, baik, kita teruskan sebentar lagi. Menarik pembahasan ini, tapi kita waktunya semakin pendek, tapi masih ada waktu untuk bersama-sama dalam program ini. Jangan kemana-mana, kami segera kembali sebentar lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Jadi, kita tidak serta-merta memperoleh atau mengambil, mengadopsi pandangan-pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya kita. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, masih terus dalam pembahasan yang menarik dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan lagi, silakan Mbak Sani, ada yang ingin tanyakan lagi ke Pak Qurais. Iya. Memang Pak Qurais, ini yang menjadi sulit karena memang bidang ternyata akademis ya, psikologi Indonesia atau ketimuran juga berbeda dengan psikologi barat begitu. Iya. Bagaimana justru secara agama yang dengan nilai-nilai yang benar begitu secara agama, bagaimana sebenarnya kita menyikapi ini, mana yang sebenarnya lebih kita pilih gitu, akademisnya atau nilai-nilai agamanya? Iya, saya teringat dulu saya rektor IAIN, kami pernah mendapat pengaduan dari anak saya yang Anda kenal. Oh iya. Bahwa di UI ada seorang dosen berkata, anak gadis yang berumur 16 tahun dan belum punya pacar itu ada kelainan. Dia datang mengadu pada saya. Apa saya punya kelainan jiwa nih? Karena belum punya pacar. Karena belum pacaran. Ya toh? Saya katakan itu tidak. Ini psikologi berkata begitu. Saya bilang memang berbeda psikologi agama Islam dengan psikologi dari barat. Oh. Itu pandangan barat. Ya, betul. Kita punya psikologi juga. Jadi, kita tidak serta-merta memperoleh atau mengambil, mengadopsi pandangan-pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya kita. Ya. Masa anak umur 16 tahun tidak punya pacar? Dianggap aneh. Dianggap punya. Itu wajar kalau di sana karena pergaulannya. Nah, ya. Jadi saya kira dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan ini menurut kita, kita tidak serta-merta berkata bahwa itu bukan penyimpangan. Ya. Apalagi ilmu, saya ingin tambahkan lagi satu. Apa yang dikatakan hakikat ilmiah itu relatif. Iya, iya. Relatif. Boleh jadi kesepakatan ilmuwan berkata begini, sebentar lagi berubah kalau ada kesepakatan lain. Tidak. Jadi tidak absolut harus begitu. Iya, baik. Saya sebenarnya ingin membahas ini lebih lanjut dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Pak Qurais atau juga kepada Mbak Sani, tapi waktu kita terbatas. Jadi mungkin di kesempatan lain kita bahas lebih lanjut, atau kita bikin program sendiri mengenai ini. Tapi boleh kita masuk pada kesimpulan. Oke, kita masuk dalam kesimpulan dari ayat-ayat yang kita baca. Tadi kita ada baca salah satu yang ingin saya katakan, bahwa istri Nabi Lut itu memperkenankan Nabi Lut tidak bisa paksa istrinya. Ya kan? Ini salah satu Nabi pun tidak boleh, bahkan tidak dapat memaksakan kehendak kepada siapapun, walaupun terhadap istri yang berada di bawah kekuasaan mereka. Persoalan percaya atau tidak adalah persoalan pribadi. Tidak seorang pun dapat memaksakan kehendaknya dalam hal. Kaum Nabi Lut menempatkan cairan sperma yang merupakan benih kehidupan manusia bukan pada tempatnya. Maka Allah pun menjadikan hujan air yang menghidupkan dan menumbuhkan air yang menghidupkan, menjadikannya bukan pada tempatnya sehingga menjadi sebab kebinasaan mereka. Demikian sanksi serupa dengan pelanggaran. Allah jatuhkan ini, jungkir balikkan dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan dapat merupakan mukaddimah upaya membuktikan kebenaran. Karena jawaban yang tepat dan objektif menggiring yang ditanya untuk menemukan kebenaran. Di sini, apakah ini wajar? Bukankah Tuhan begini? Itu salah satu cara agama untuk mengantar orang menemukan kebenaran oleh dirinya sendiri. Nah, ini Nabi Lut dalam berdakwah mempertanyakan itu. Ada seorang minta izin kepada Nabi, saya boleh berzina enggak Nabi? Nabi tidak langsung bertanya, tidak boleh. Nabi bertanya, maukah ada orang yang berzina dengan ibumu? Tidak. Dengan saudara perempuanmu? Tidak. Nah, kenapa kamu mau berzina dengan orang lain sedangkan kamu tidak mau? Ditemukan kebenaran itu salah satu cara Al-Quran atau kitab suci untuk mengantar orang menuju kepada ini. Mungkin kepada mereka yang melakukan itu perlu ditanya, apakah kau mau punya anak atau tidak? Iya. Saya juga. Walaupun nanti mereka ngelesnya ada banyak cara untuk mendapatkan anak sekarang, Pak Quraish. Tapi terima kasih bincang-bincangnya Pak Quraish untuk episode kali ini. Mbak Sani dari sudut pandang psikologi, terima kasih. Bermanfaat sekali dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk Anda dan siapapun yang menyaksikan program ini. Kita bertemu lagi dalam tafsir Al-Misbah yang lain. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.